menang, kita yakin. Kita yang kuat, kita yakin. Jadi yang kaya, kita yakin. Hanya pemenang yang kita yakin. Aku mulai bosan dengar kan kata-kata. Aku mulai muak dengar kan kata-kata.